Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan Risalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita masuki beberapa hadis dalam bab adab qadha'il hajah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampai pada pembahasan seputar doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau masuk ke khala. Beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Naam. Tayyib, kita sekarang masuk ke hadis yang setelahnya. Masih seputar pembahasan adab qadha'il hajah. Wa anhu, dan masih dari sahabat yang meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik menceritakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masuk ke khala, ke WC, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bilma. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap beliau masuk ke khala, maka saya membawakan demikian pula seorang pemuda yang semisal dengan saya, idawatan min ma'in wa anazah, dua alat yang dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk buang hajat. Yang pertama, kata Anas bin Malik, idawatan min ma, idawah yang berisikan air. Idawah itu artinya adalah bejana, namun dari sisi bentuknya kecil dan tidak besar. Pada zaman dahulu ia terbuat dari kulit atau yang semisalnya, kemudian diletakkan di dalamnya air. Nah, bejana kecil yang berisikan air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam beristinja dengannya. Wa anazah, adapun anazah artinya adalah tongkat. Tongkat yang dengan tongkat tersebut terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha terkait kegunaan tongkat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan qadha'ul hajah. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan bahwasanya al-anazah, tongkat yang kecil yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa beliau ketika safar, dan beliau memakainya tatkala melakukan qadha'ul hajah, kata Syekh Munasaimin, liyadu'a 'alaiha ats-tsauba hatta yastatira bihi. Beliau gunakan tongkat tersebut untuk beliau letakkan di atasnya pakaiannya. Gunanya adalah agar Nabi SAW bisa menutup dirinya dengannya. Karena di zaman dahulu WC itu tidak dibangun di dalam rumah. Sehingga seorang ketika hendak melakukan qadaul hajah, ia keluar dari rumahnya dan mencari tempat yang sepi. Inilah yang dilakukan oleh Rasul alaihi assalatu wassalam. Dan beliau di samping membawa bejana yang berisikan air untuk istinja dengannya, beliau juga meletakkan atau menancapkan anazah, tongkatnya, dan meletakkan pakaiannya di atasnya. Kemudian menutup dirinya dengannya. Nah, dan anazah tersebut dipakai pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sholat, dan dijadikan anazah itu sebagai sutrah beliau alaihi salatu wassalam. Ini diantara dari fungsi anazah yang senantiasa dibawa oleh Rasul ketika melakukan safar untuk qadaul hajah, demikian pula sebagai sutrah ketika melakukan sholat. Fayastanji bilma, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian Nabi SAW beristinja dengan menggunakan air. Muttafaqun alaih, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Anas bin Malik menceritakan bahwasanya beliau bersama dengan Ghulamun Nahwi, seorang ghulam yang semisal dengan beliau radhiyallahu ta'ala an. Terjadi beberapa pentafsiran dari kalangan mereka para ulama terkait maksud dari perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, makna dari Ghulamun Nahwi. Ada sebagian menceritakan bahwasanya makna Ghulamun Nahwi adalah seorang pemuda yang umurnya semisal dengan umur beliau radhiyallahu ta'ala an. Jadi beliau dibantu dengan sang pemuda tersebut mempersiapkan alat-alat yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam tatkala membuang hajatnya. Ada pula yang menafsirkan makna dari ghulamun nahwi di sini artinya adalah ghulamun nahwi fil khidmah. Seorang pemuda yang semisal dengan saya artinya terkait berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak terdapat sekian dari sahabat Rasul yang berkhidmat membantu Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang berkhidmat mempersiapkan air wudu yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada pula yang berkhidmat menuangkan air wudu tersebut sehingga Rasul berwudu darinya. Ada pula yang berkhidmat dengan cara seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik, mempersiapkan idawah min ma'in wa anazah untuk dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan qadha al-hajah. Nah, sehingga atas hal ini terjadi khilaf di antara mereka para ulama terkait siapa nama orang yang dimaksud oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebagian menyebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian menyebutkan yang lainnya. Wallahu a'lamu bisawab. Nah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah. Di antara faedah yang pertama adalah semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala an untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini terbukti dengan diceritakannya beberapa hadis terkait khidmatnya as-sahabah terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah cerita hadis Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Naam. Di dalam hadis ini pula diambil faedah bolehnya seseorang berkhidmat kepada yang lain. Bolehnya seseorang berkhidmat terhadap yang lain. Terlebih kalau semisal orang tersebut adalah dari kalangan ahli ilm, para ulama. Boleh seseorang berkhidmat sebagaimana yang dilakukan khidmat tersebut kepada dari sahabah untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di dalam hadis ini pula sebagai dalil bahwasannya ketika seseorang membuang hajatnya, cukup baginya untuk membersihkannya dengan air tanpa perlu menambahinya dengan batu. Nah, walaupun sebagian di antara para fuqaha menyebutkan kalau semisal seorang menggabungkan keduanya itu lebih akmal dan afdol, lebih sempurna dan lebih afdol. Dia menggunakan batu, demikian pula dia menggunakan air. Namun dalam beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membuang hajatnya, beliau mencukupkan diri dengan menggunakan air. Sehingga ini ditegaskan oleh Anas bin Malik, di samping beliau membawakan idawatan min ma, bejana kecil yang berisikan air, Anas bin Malik menegaskan dengan mengatakan fayastanji bil ma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan menggunakan air. Nah, dengan menggunakan air. Kalau seseorang dia membersihkan kotorannya bukan menggunakan air, maka termasuk dalam bab istijmar. Dalam bab istijmar. Dan terkait maknanya luas, terkena pula dalam pembahasan tersebut adalah ketika seseorang dia membersihkan kotorannya dengan menggunakan tisu. Ya, kertas yang biasa dipakai oleh seorang ketika dia membuang hajatnya, ini boleh bagi seseorang untuk menggunakan kertas tersebut. Dengan syarat kotoran yang ada pada dirinya benar-benar bersih ketika dia membersihkannya dengannya. Nah, mungkin bagi seorang yang belum terbiasa agak sulit, ya kan, membersihkan kotoran dengan menggunakan tisu. Nah, terus kayak apa nanti Ustaz kalau bau? Nah, apalagi sekarang ini sudah ada yang namanya tisu basah, ya kan, sudah ada aroma wanginya, menghilangkan aroma bau dari kotoran tersebut. Al-muhim, kalau semisal seseorang dia tidak memiliki sesuatu kecuali hanya tisu saja, maka tidak masalah. Selama bisa membersihkan kotorannya, maka yang demikian dibolehkan. Ini yang difatwakan oleh mereka para al-ulama. Dengan ini pula kita mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah, tidak memberatkan pemeluknya. Nah, tentu perkara yang kita ketahui bersama, ketika seseorang dia membersihkan kotorannya bukan dengan air, masih ada athar dari kotoran tersebut. Tidak bersih sebagaimana bersihnya seorang menggunakan air. Apalagi kalau semisal seorang di zaman sekarang ada sabun, dia bersihkan dengan sabunnya, tambah wangi, ya kan, tambah bersih. Kalau menggunakan tisu atau batu, tidak terhasilkan yang demikian. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan pemeluknya. Di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah keutamaan sahabat Rasul Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Nah, yang demikian disebabkan karena beliau berkhidmat kepada Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya beliau berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Nah, membantu Nabi alaihi assalatu wassalam. Sehingga kedekatan beliau di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam dimanfaatkan oleh Anas bin Malik Al-Ansari untuk menerima dan menghafal, memperhatikan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga jadilah Anas bin Malik ini termasuk dari sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di dalam hadis ini kita juga mengambil faedah dianjurkannya seseorang untuk dia menutupi dirinya ketika ketika ia membuang hajatnya. Dianjurkan baginya untuk menutupi dirinya ketika dia membuang hajatnya. Nah, kalau semisal seseorang di zaman sekarang ini, alhamdulillah banyak tempat-tempat yang disediakan di tempat tersebut sarana untuk seseorang membuang hajatnya, ya kan? Seperti WC umum, walaupun bayar, tapi seorang bisa dengan mudah mendapatkan tempat-tempat tersebut. Namun kalau semisal seseorang tidak menjumpai adanya tempat yang khusus untuk dia membuang hajatnya, dia harus membuang hajatnya mungkin di pedalaman hutan ataukah di semak-semak ataukah yang semisalnya, maka carilah tempat yang bisa benar-benar melindungi dirinya dari penglihatan orang lain. Sehingga inilah diantara dari kegunaan anazah, tongkat yang senantiasa dibawa oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Beliau kata Syekh Munasaimin meletakkan pakaiannya di atas anazah tongkat tersebut dan menutupi dirinya dengannya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah dibolehkannya seseorang membantu orang lain bahkan dalam masalah toharoh, dalam masalah at-toharoh, dipersiapkan gayung untuk dengannya seseorang dia bisa membersihkan dirinya ketika selesai melakukan qadaul hajah, dipersiapkan air. Ini termasuk dari perkara-perkara yang padanya seseorang akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, disebutkan dalam hadis wa tu'inur rajula fi dabatihi. Seseorang ketika dia membantu saudaranya dalam urusan kendaraannya saja itu termasuk dari sedekah. Termasuk dari sedekah di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain, ketika seorang membantu saudaranya dalam perkara yang mereka butuhkan, padanya ada pahala yang akan dia terima dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tayyib, kita masuk ke hadis yang setelahnya, masih membahas seputar adab, dari adab-adab qada'ul hajah. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau menceritakan, qala li, berkata kepada saya an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, khudzil idawah, ambillah bejana ini. Naam. Fantolaqa hatta tawaru'ani, maka beliau pun pergi hingga menutup dirinya dariku. Faqadha hajatahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyelesaikan hajatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Ini diantara dari hadis-hadis yang serupa dengan kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu terkait khidmah as-sahabah di dalam membantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata tidak hanya Anas bin Malik Al-Ansari yang mempersiapkan sarana qadaul hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu juga melakukannya. Rasul memerintahkan agar mengambil bejana yang berisikan air tersebut. Kemudian beliau pergi bersama Nabi SAW. Kemudian Rasul menyembunyikan dirinya dari pandangan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menunaikan hajatnya. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah mempersiapkan al-idawah tersebut yang berisikan air, yang dengannya Rasulullah SAW beristinja menggunakan air tersebut. Naam. Hadis ini terkait maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu terkait dibolehkannya seseorang berkhidmat kepada orang lain. Naam. Seperti kisah Al-Mughirah bin Syu'bah, demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Kemudian di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah keutamaan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Dahulu sahabat, ketika mereka berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dijadikan sebagai mangkobah keutamaan yang dimiliki oleh sang sahabat tersebut. Menunjukkan dekatnya beliau dan cintanya mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah dengan sama dengan hadis yang sebelumnya yang merisikan keutamaan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an, di mana beliau berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini terkait faedah yang lainnya sama dengan yang sebelumnya, di mana dibolehkan bagi seseorang ketika dia membuang hajatnya untuk membersihkan dirinya hanya dengan menggunakan air. Hanya dengan menggunakan air saja, tanpa yang lain, tanpa sabun, ya kan? Kalau sekarang ini walhamdulillah ada sabun juga, ada air, ada sabunnya. Nah, tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau beristinja dengan menggunakan air saja, menunjukkan yang demikian juga dibolehkan. Kalau semisal lebih daripada itu dengan menggunakan bahan-bahan yang dengannya dia bisa membersihkan kotorannya dan menghilangkan bau yang ada di tubuhnya tersebut, maka tentu yang demikian lebih afdal karena lebih bersih. Namun kalau misal seorang mencukupkan dengan air saja, maka yang demikian dibolehkan. Ini juga termasuk hadis-hadis yang di dalamnya membantah adanya pendapat yang beranggapan bahwasanya ketika seorang beristinja harus dengan batu dan juga dengan air, menggabungkan dua alat yang dengannya seseorang ia membersihkan dirinya dengannya. Nah, sehingga hadis ini membantah adanya pendapat tersebut, menunjukkan boleh dengan air saja dan boleh dengan batu saja, dan bagi siapa yang ingin menggabungkan keduanya maka yang demikian juga dibolehkan, tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena yang diinginkan adalah menyingkirkan atau membuang, membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel di kubul, demikian pula duburnya. Wallahu a'lamu bishawab. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah syiddatu haya'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa besar rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika beliau hendak membuang hajat, beliau menjauh dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, sampai akhirnya Mughirah tidak melihatnya. Baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya. Nah, ini tentu rasa malu yang terpuji. Nah, kalau semisal seorang dia membuang hajat di tengah jalan, ya kan, di tengah jalan tanpa malu dilihat oleh orang lain, ya subhanallah. Benar kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu enggak malu, maka silakan lakukan apa saja yang kamu inginkan. Nah, buang hajat kotoran dilihat oleh orang lain. Kalau semisal biasa dan tidak ada rasa malu dalam dirinya, fa subhanallah. Menunjukkan hilangnya dari dirinya rasa malunya tersebut sebagai pertanda akan hilang dari dirinya sekian perkara-perkara kebaikan. Nah, sehingga lihat bagaimana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seseorang ketika dia membuang hajatnya untuk benar-benar menutupi dirinya dari penglihatan orang lain. Jangan dia pamerkan ya. Jangan dia apa? Jangan dia pamerkan. Nah, dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah hadis ini, fa min adabi qada'il hajah alla takuna ala manzari minan nas, termasuk dari adab ketika seseorang membuang hajatnya adalah hendaklah dia tidak membuang hajatnya di tempat yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, artinya manusia melihatnya. Wa dzalika li umur, yang demikian disebabkan karena beberapa perkara. Awalan yang pertama, in kunta ala manzari minan nas faqad tadhhar aurataka lahum. Kalau semisal kamu membuang hajatnya di tempat yang bisa dilihat oleh orang lain, maka hakikatnya engkau menampakkan auratmu di hadapan mereka. Akan terlihat, oh itu auratnya si fulan. Nah, makanya demikian tercela, karena Islam memerintahkan agar seseorang dia menjaga auratnya dan menutupi auratnya tersebut. Nah, yang kedua, alasan kedua, annahum yastakrihuna dzalik wa yarawnahu minal akhlaq allati la tanbaghi. Karena manusia tidak menyenangi yang demikian. Mereka beranggapan perbuatan ini, yaitu perbuatan seseorang dia membuang hajatnya di tempat yang dilihat oleh orang lain, termasuk dari akhlak-akhlak yang tidak selayaknya dilakukan. Buang hajat di rel kereta api, ya kan? Sambil dia lihat sana lihat sini, lihat pemandangan. Nah, buang hajat sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya. Nah, sampai akhirnya dia dijadikan sebagai pemandangan yang dilihat oleh orang lain gitu loh. Ini termasuk perkara yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian yang ketiga, annahu in kunta qariban minhum fasatu'dhihim birra'ihati wa nahwiha. Kalau keberadaanmu dekat dengan mereka, maka engkau akan mengganggu mereka dengan bau-bau yang kurang sedap dan yang semisalnya, akan mengganggu pemandangan dengan bahasa kita. Nah, akan menimbulkan aroma yang kurang sedap sehingga seseorang tidak suka dengannya. Karena inilah Islam menganjurkan, bahkan Nabi SAW mencontohkan dengan perbuatannya agar ketika seseorang membuang hajatnya untuk dia menyembunyikan dirinya dari pandangan orang lain. Alhamdulillah di zaman sekarang ini Allah memberikan kepada kita kemudahan. Ketika seorang dia membuang hajat cukup di rumahnya saja, ya kan? Cukup di rumahnya saja. Itu pun juga sudah ada apa? Pintunya, ya kan? Sudah ada apa? Pintunya. Ana yakin mungkin tidak ada seorang pun di antara kita yang ketika buang hajat pamer dia dibuka pintunya, dilihat oleh orang lain, ditonton orang lain, pamer ini loh baunya. Tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kondisi kita di zaman sekarang ini untuk benar-benar mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mudah, sangat mudah. Bahkan dengan banyaknya dibangun tempat-tempat dan sarana untuk seorang bisa membuang hajatnya. Di sebagian negara, nasallallahu assalamata wal afiyah, itu sudah menjadi tradisi masyarakat ketika mereka membuang hajat, mereka membuangnya di sembarang tempat. Nah, di parit-parit, di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu sudah menjadi tradisi di sebagian negara demikian. Bahkan sampai akhirnya pemerintah di wilayah tersebut, dari berita yang sempat saya dengar, memberikan upah bahkan kepada masyarakatnya. Tidak seperti negara kita, ya kan, kalau masuk ke kamar mandi harus disediakan di sana tarif. Nah, kalau semisal kencing saja 2.000, kalau semisal buang hajat sekian ribu dan yang seterusnya. Kalau di sebagian negara digaji itu orang-orang yang buang hajat di tempatnya akan dikasih sekian. Namun ternyata keputusan tersebut juga tidak bisa merubah tradisi yang ada di masyarakatnya. Nah, disebabkan karena apa? Jauhnya mereka dari nilai-nilai Islam. Nah, jauhnya mereka dari agama Islam sehingga menyebabkan akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, tayyib, sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. Ini masih pembahasan seputar adab qadha'il hajah, sehingga dari sisi faedahnya ini tidak seberapa berat dan tidak ada di sana fawaid al-fiqhiyah yang ada di setiap hadis-hadis tersebut. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'anaini. Hati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian dua tipe orang yang mendapatkan laknat. Nah, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama adalah seseorang yang dia membuang hajatnya di tengah jalan yang manusia lalu lalang di atasnya. Dia membuang hajatnya di jalan-jalan milik manusia. Nah, dia buang hajat di situ. Ini sebab seseorang mendapatkan laknat dari sisi Allah Azza wa Jalla. Makna laknat adalah at-tardu wal ibad an rahmatillah. Seseorang dia dijauhkan dan diharamkan dari mendapatkan laknat Allah, mendapatkan afan rahmat Allah Azza wa Jalla. At-tardu wal ibad an rahmatillah. Bila seseorang dijauhkan dan diharamkan dari mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, menunjukkan orang tersebut adalah seorang yang sangat besar ruginya. Yang sangat besar ruginya. Padahal betapa banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan ataukah dimiliki oleh seseorang, sebab musababnya adalah karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma minkum min innahu la yadkhula ahadukum minkumul jannata bi'amalihi." Sesungguhnya tidak ada salah seorang di antara kalian yang masuk ke dalam al-jannah disebabkan karena faktor amalannya. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak masuk ke dalam surga disebabkan hanya karena amalanmu." Padahal kita tahu amalan Rasul sangat luar biasa terkait sholatnya. Demikian pula baiknya akhlaknya, jihadnya, dan yang lainnya dari amalan-amalan albir, ketakwaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun Rasul mengatakan, "Wala ana, tidak pula salah, tidak pula saya, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin." Kecuali hanya semata-mata karena rahmat dan karunia dari sisi Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu bisa masuk ke dalam al-jannah bukan bermodalkan amalannya, tapi semuanya adalah karena karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Terjadi banyak pentafsiran dari kalangan mereka para ulama, di antaranya adalah at-taufiq, demikian pula al-hidayah, sehingga dengannya seseorang semangat untuk melakukan amalan ibadah, ketaatan kepada Allah adalah berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, karena hati-hati seorang hamba itu semuanya adalah berada di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man wajada khairan falyahmadillah." Seseorang yang menjumpai pada dirinya tersebut terdapat amalan-amalan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menggerakkan dirinya dan menyemangati dirinya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Munculnya semangat, keinginan yang dengannya seorang melakukan kebaikan dan istiqamah di atasnya, itu adalah berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga apabila seseorang dia dikhabarkan oleh Rasul mendapatkan laknat dari sisi Allah Azza wa Jalla, menunjukkan betapa besar ruginya dirinya, dunianya dan akhiratnya. Karena seorang sangat butuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab yang pertama Rasul menyebutkan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yang tadi kita sebutkan, seorang dia membuang hajat di jalan manusia, di tengah jalan. Atau yang kedua, au fi dhillihim, di tempat mereka bernaung di bawahnya. Tempat-tempat bernaungnya manusia. Nah, mungkin ada pohon yang besar yang biasa seseorang berteduh di bawah pohon tersebut. Maka jangan seseorang membuang hajatnya di pohon yang manusia biasa berteduh di bawahnya. Ataukah tempat-tempat yang lain seperti halte, ya kan, biasa seseorang dia menunggu adanya bis yang bisa dia naiki. Ada seseorang bisa bernaung di bawah atapnya. Ini juga sebaiknya seseorang meninggalkan untuk membuang hajat di tempat tersebut, karena akan menyebabkan datangnya laknat Allah Azza wa Jalla. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika mengomentari hadis ini, bahwasanya perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mengganggu manusia min iddati aujuh, dari beberapa sisi. Sehingga dari sisi-sisi inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk melakukannya. Awalan yang pertama, min haitsur raihah, dilihat dari sisi baunya. Dilihat dari sisi apa? Baunya. Li'anna ra'ihatal khala khabithah muntinah. karena bau aroma disebabkan karena seorang membuang hajatnya itu sangat tidak mengenakan. Fayata'adza bihanna, sehingga manusia merasa terganggu dengannya. Nah, maka dari itu seseorang benar-benar perhatian ketika dia membuang hajatnya. Dari sisi tempat itu juga diperhatikan. Tsanian, kemudian dari sisi yang kedua, min haitsu taqazzuz wa taqarruh. Dilihat dari sisi amalan tersebut adalah sesuatu yang dibenci secara tabiat oleh seseorang. Li'anna al-insana idza ra'a al-khalafa innahu yatakarrahu hadha asy-syai'. Karena tabiat seseorang ketika melihat adanya kotoran-kotoran tersebut itu membenci sesuatu tersebut. Nah, dia membencinya. Jangankan kotoran manusia, kotoran binatang saja seorang enggak suka, ya kan? Seorang enggak suka, merasa jijik dengannya. Ini sisi yang kedua. Dilihat dari sisi mereka enggak suka dan membenci hal tersebut. Salisan, kemudian yang ketiga, annahu yu'dhihi min haitsu taluzuhum bihi. Naam. Akan mengganggu mereka karena dikhawatirkan nantinya kotoran tersebut akan mengenai mereka. Mengenai pakaiannya, ya kan, enggak sadar pas dia bersandar sekalinya ada kotoran. Pas dia jalan sekalinya sendalnya menginjak kotoran. Nah, ini sisi yang ketiga. Karena itulah hal tersebut sangat besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian sisi yang keempat dan ini yang terakhir, fihi adhiyatun min haitsu hurmanihim min hadzal majlis alladhi yajlisuna ilaihi. Dengan dia membuang kotoran di tempat-tempat tersebut akan menghalangi seseorang untuk duduk di tempat-tempat tersebut. Nah, akan mengharamkan seseorang duduk di bawahnya. Karena tempat biasa seseorang bernaung menunjukkan tempat tersebut adalah tempat yang teduh, yang dicari oleh seseorang terkhusus ketika dalam kondisi hujan atau kapanas. Maka dari itu ketika seorang membuang hajatnya di tempat-tempat tersebut, hakikatnya adalah menjauhkan seseorang dari tempat-tempat yang dia membuang hajat di dalamnya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun faedah-faedah dari hadis yang tadi kita sebutkan, insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.